Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab bayan fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan takfiruhu min adh-dhunub. Penghapusan terhadap dosa-dosa. Keutamaan tauhid katsiratun jiddan, sangat banyak. Dan di antara dari apa yang terbesar dari keutamaan tauhid adalah menggugurkan dosa seorang hamba. Nah, kita masih pada ayat yang disampaikan oleh musannif, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Salah satu daripada ayat yang menggetarkan hati-hati para sahabat, yang menunjukkan tingkat kualitas iman indah pada mereka. Ketika turun ayat, yang berhubungan dengan adab, maka mereka bersegera memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala turun sebuah ayat yang menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, satu sisi mereka bergembira, pada sisi yang lain mereka khawatir tidak mendapatkan janji tersebut. Di antara salah satu ayat adalah yang disebutkan oleh musannif di sini, yang telah kita bacakan hadis tentang kedatangan mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasul? Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah mencampurkan iman dengan kezaliman? Tidak ada yang selamat dari kezaliman. Ima dia zalim terhadap manusia, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, takhirul wajibat, dengan mengakhirkan perintah-perintah yang wajib. Watarkul mustahabbat, meninggalkan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan di saat itulah mereka datang kepada orang yang tepat, nabiyun wa rasul, seorang nabi serta rasul. Maka jawaban yang keluar dari lisan seorang rasul, seorang nabi pun yashfi sudur, ya, menyembuhkan apa yang ada dalam hati dan dada mereka. Maka rasul mengatakan, dzalika syirku, sesungguhnya ketahuilah, apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan kezaliman itu adalah syirik. Nah, syirik termasuk dari bentuk macam kezaliman. Ya. zalim lebih umum dari syirik. Syirik masuk dalam keumuman kezaliman. Sebagaimana yang datang dalam ayat, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, sehingga ketika mereka mendengar jawaban ini, maka mereka pun merasa ya, taib sembuh, merasa kembali bersemangat ketika telah hilang apa yang ada dalam benak mereka dari apa yang mereka sangka tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan di akhir dari syarah penjelasan ayat ini. Qala mu'allif rahimahullah, wa hadza wallahi huwa al-jawabu alladhi yashfi al-'alila wa yarwi al-ghalil. Fa inna adh-dhulma al-mutlaqa at-tam huwa syirku alladhi huwa wad'u al-ibadati fi ghairi mawdi'iha. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة. Ya sampai sini kan. Habis. Sudah ya. Baik. Sekarang Qala Qurtubi fil Mufhim. Insyaallah. Jazakallahu khair. Nah. Kita masuk kepada ucapan beliau. Kita telah lewat ternyata. Ya, ini kita masuk pada syarah hadis Ubadah bin Shamit tentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah." Bukhari Muslim. Baik, hadis yang disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia, Ubadah bin Shamit. Ubadah ya Ibnu Shamit, salah seorang qadhi awal di negeri Palestina. Ini Ubadah bin Shamit. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang mulia yang pada zaman Rasul termasuk dari sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Selain dari empat sahabat, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Darda. Ya, yang kelima adalah Ubadah bin Shamit. Nah, qala rahimahullah, qala al-Qurtubi fil Mufhim ala Sahih al-Muslim, salah satu dari syarah Sahih Muslim. Babun la yakfi mujarradut talaffuzi bi syahadatain bal la budda min istiqanil qalbi. Hadhihi tarjamatu tanbihun ala fasadi madhhabi ghullatil murji'ah alqa'ilina bi anna talaffuz bi shahadatayn kafin fil iman wa ahadithu hadzal bab tadullu ala fasadihi bal huwa madhhabun ma'lumul fasadi min asy-syari'ati liman waqafa 'alayha wa li annahu yulzimu minhu tasghirun nifaq wal hukmu lil munafiqi bil iman as-sahih wa huwa batilun qad'an intaha. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim ala Sahih Muslim, salah satu syarah dari Sahih Muslim, babun la yakfi mujarradu talaffuz, bab yang menyebutkan tidak cukup sekedar mengucapkan bisyahadatain, terhadap dua kalimat syahadat. Tidak cukup hanya pengucapan, namun harus meyakini hal itu dalam hati. Ini judul sebuah bab. Judul sebuah apa? Bab. Hadhihi tarjamah, tarjamah ini, judul ini tanbihun, sebagai bentuk peringatan ala fasadi madhabi gulatil murji'ah, atas rusaknya madhab, metode keyakinan gulatil murji'ah, ya, para pengikut yang dulu dari kalangan murji'ah. Nah, wahum aksan, murji'ah ini banyak, ya, mereka memiliki firqah-firqah. Wal muradu huna al-karamiyah adba Muhammad ibn al-Karam. Tapi yang diinginkan di sini gulahnya yang gulu, ya, karena murji'ah itu ada yang disebut dengan murji'ah fuqaha, ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, ya, gulah ini murji'ah yang ekstrim. Dan yang dimaksud di sini siapa? Adalah karamiyah, ya, pengikutnya Muhammad bin Karam. Mereka memiliki ucapan annal imana huwal qawlu faqat dunal amal bil jawarihi, bahwasannya iman adalah ucapan tanpa amalan dengan anggota badan. Cukup engkau mengucapkan saja itu sudah merupakan bentuk iman. Masuk di sana aliran-aliran kepercayaan, ya, yang mereka beranggapan yang penting percaya Allah itu ada, walaupun tidak sholat dia mukmin. Dan bahkan Fir'aun menurut mereka itu mukmin. Kenapa di akhir hayatnya Fir'aun yakin dengan Tuhannya Musa alaihissalam? Nah, ini tuntutan daripada rusaknya madhab murji'ah yang ekstrim. Nah, dan murji'ah yang lain disebut dengan murji'atul fuqaha, murji'ahnya ahlul fikih. Apa ucapan mereka? Beda, ya, murji'ah yang ekstrim dengan murji'ah fuqaha. Sama-sama murji'ah tetapi berbeda ungkapan. Mereka mengatakan annal iman al-qaul wal-i'tiqad. Kalau murji'ah yang pertama, pengikutnya Muhammad bin Karam, mengatakan iman cukup dengan ucapan tanpa keyakinan dan tanpa amalan. Tetapi kalau murji'ah fuqaha, iman itu ucapan dan keyakinan. Tayyib ittafaqu ikhrajul amal al-jawarih. Ini murji'ah ekstrim dengan murji'ah fuqaha, mereka bersepakat dalam satu, ya, bentuk amalan. Apa itu? Mengeluarkan amalan anggota badan dari bentuk-bentuk iman. Nah, sementara madhab ahlus sunnah bahwasannya iman itu qaulun bil lisan, ya, wa'tiqadun bil jinan, wal'amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Baik. Jadi judul tarjamah ini menunjukkan peringatan atas rusaknya madhab murji'ah yang ekstrim, yang hulu. Apa mereka ucapannya? Al-qa'ilina bi'anna talaffuza bisyahadatain. Mereka mengatakan bahwasannya ucapan dengan dua kalimat syahadat kafin fil iman, mencukupi dari iman. Engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti engkau mukmin, dijamin masuk surga walaupun tidak ada amalan sama sekali. Wa ahadithu hadzal babi tadullu ala fasadi. Hadis-hadis yang tersebut dalam bab ini menunjukkan atas rusaknya madhab ghulatul murji'ah. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad. Bahkan madhabnya murji'ah yang mengatakan iman cukup dengan ucapan, ini madhab yang maklum, diketahui kerusakannya. Minas syari'ati liman waqafa 'alaiha, dari syariat yang mulia ini bagi siapa yang mau memperhatikannya. Nah, walianahu yulzimu minhu tasrigun nifaq. Apa maksudnya? Madhab tadi sampai dikatakan madhab yang jelas diketahui kerusakannya. Kenapa? Karena mengharuskan dari madhab ini tasrigun nifaq. Tasrig manau jawazun nifaq. Bolehnya seseorang menjadi seorang munafik. Ya, munafik ini kamilul iman. Kenapa? Munafik. Ya, yaqulu bisyahadatain. Terkadang orang yang munafik, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan-lisan mereka, walaupun batin mereka mengingkarinya. Ya, jelas disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darikil asfali minan nar. Munafik itu ada di kerak jahannam. Adapun madhab mereka, ya ma'lumul fasad, kenapa menabrak sekian dari hadis, sekian dari ayat. Kenapa diantaranya? Berarti membolehkan seseorang itu untuk berbuat nifaq. Tidak berpengaruh dia menjadi munafik, yang penting lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal hukmu lil munafiki bil imani sahih, dan menghukumi terhadap orang munafik memiliki iman yang sahih. Wa huwa batilun qat'a, ini merupakan pendapat yang batil secara jelas dan pasti. Intaha penukilan. Wa fi hadzal hadis ma yadullu ala hadza wa huwa qawluhu man syahida. Fa inna syahadata la tashihu illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Dan di dalam hadis ini ada sesuatu yang memberikan petunjuk atas ini semuanya, rusaknya madhabnya gulatul murji'ah. Ya, wahwa qawluhu, yaitu ucapan yang membantah madhabnya kaum murji'ah gulah, adalah ucapan Rasul, man syahida, barang siapa yang menyaksikan. Fa inna syahada, sesungguhnya persaksian, sebuah persaksian itu tidak sekedar melihat, bersaksi selain melihat dia na'am meyakini di atas ilmu. Sesungguhnya syahadah, sebuah persaksian, tidak akan sah, tidak akan teranggap illa idza kanat, kecuali jika persaksian tadi an ilmin, dibangun karena sebuah ilmu. Jadi barang siapa yang bersaksi di atas keilmuan, wa yaqinin, di atas keyakinan, wa ikhlasin, di atas ikhlas, wa sidqin, dan juga jujur, ya fil lisani wa qalbihi, ya, jujur ini penting dalam dua kalimat syahadat. Adapun orang munafik, ya menafikan ini semuanya. Mereka tidak punya ilmu, mereka tidak yakin, mereka tidak ikhlas, dan mereka tidak jujur. Kenapa? Ya, batinuhu yukhalifu zahiruh, batin mereka berbeda dengan ya zahirnya. Mereka tidak punya ilmu terhadap kalimat syahadatain. Mereka pun tidak yakin. Ya. Nah, karena mereka tatkala bersama kaum muslimin yang mengaku Islam, ketika kaum muslimin kalah dalam peperangan, maka mereka pun ikut dengan orang-orang kafir. Jadi mereka mengucapkan dua kalimat syahadat ini biar bisa diterima ya di sana dan di sini. Bersama kaum muslimin mereka aman, tatkala mereka bersama orang kafir, ya innama nahnu mustahziun, kami hanyalah orang yang berolok-olok kaum muslimin, kami tidak bersama mereka. Ya, nah mereka tidak jujur. Jadi yang diinginkan dengan kalimat man syahidat itu yang terpenuhi empat macam ini. Sehingga para ulama menyebutkan termasuk daripada syarat-syarat la ilaha illallah adalah ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zidata minuha ya al kufranu bima siwal ilahi minal asyai qad ubida. Ilmun yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, dan menerima. Dan menambah yang ketujuh, engkau mengkufuri seluruh dari peribadatan selain Allah. Maksudnya apa? Engkau belajar apa saja yang menjadi rukun, apa saja yang menjadi syarat, dan juga apa yang menjadi tuntutan kalimat ini. Tidak cukup hanya engkau ucapkan. Ya, jadi orang yang mengatakan kan yang sebenarnya sudah syahadat. Ya, nanti kalau mati juga insya Allah dapat jatah surga walaupun masih di, ya, bakar di neraka. Murji'ah, pendapatnya seorang Murji'ah. Rata-rata Murji'ah ini, ya, madhabnya mayoritas kaum muslimin yang mereka bodoh dengan la ilaha illallah. Ya, taib. Jadi walaupun dia alul maksiat, yang penting sudah mengucapkan kalimat syahadat. Taib, Murji'ah, menggampang-gampangkan. Taib. Qala An-Nawawi rahimahullah, hadza haditsun 'azimun jalilul mauqif. Wa huwa ajma'u aw min ajma'il ahadits al-mustamilati 'alal aqaid, fa innahu sallallahu 'alaihi wa sallam jama'a fihi ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم وتباعدها فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم انتهى. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan hadis yang mulia, hadis yang sangat besar pada tempatnya, kedudukannya agung dan mulia pada tempatnya, termasuk hadis-hadis yang ajma', yang mengumpulkan seluruh dari akidah-akidah dalam agama. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana isa abdallahi wa rasuluh ila akhirih. Ini termasuk hadis yang mulia, yang agung, mengumpulkan seluruh daripada akidah-akidah Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mengumpulkan dalam hadis ini apa saja dari perkara-perkara yang seandainya dilakukan oleh kaum muslimin bisa mengeluarkan dari agama, atau apabila dikumpulkan padanya mengeluarkan dari agama kekufuran. Baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini sesuatu yang mengeluarkan dari agama-agama kufur. Pada lafaz yang mana? Yaitu pada lafaz Nabi SAW wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ya. Meyakini bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu hamba Allah dan rasulnya. Ya, tapi bukan seorang ilah, bukan seorang yang dikatakan oleh orang-orang Nasara salisus salafah, satu dari yang tiga. Nah, ucapan Rasul Abdullah yukhriju an-Nasara, karena Nasara menganggap Isa sebagai Tuhan. Ucapan Rasul wa anna Isa Abdullah ini mengeluarkan kita dari keyakinan orang Nasara. Nah, wa Rasuluh mengeluarkan kita dari keyakinan orang-orang Yahudi. Ya, yang mana mereka menuduh bahwasanya Isa dan ibunya bukan seorang pembawa risalah. Jadi kita keluar dari orang Nasara yang mempertuhankan Isa alaihi salatu wassalam, kita pun keluar dari tuduhan orang Yahudi bahwasanya Isa ini bukan Rasul. Jadi kaum muslimin, itu yamsi fi awsatihim, berjalan di antara mereka. Kalau orang Nasara mengatakan Isa itu adalah Tuhan, kita mengatakan Abdullah, makhluk, hamba Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu bukan Rasul, kita katakan Isa adalah Rasul. Nasara wulu terhadap Nabi Isa sampai mengangkatnya ke kedudukan ilah. Adapun orang Yahudi, ya, indahu tafri, benar-benar menyepelekan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu bukan seorang Rasul. Kita di pertengahan, tidak kita tempatkan beliau di atas tempat yang tidak berhak, tidak pula direndahkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Yahudi. Jadi mereka tidak menisbahkan risalah kepada Nabi Isa. Mereka tidak mengakui kerisalahannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini yang mengeluarkan kita dari dua agama yang kufur ini. Nah, ala ikhtilafi aqaidihi, atas perbedaan akidah-akidah mereka, bainal yahudi wa nasara, berbeda. Ya, wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai. Orang Yahudi mengatakan Nasara itu tidak ada apa-apanya. Orang Nasara juga mengatakan orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Ya, satunya hulu, satunya ifrat dan tafrit, satunya terlalu berlebih-lebihan, satunya ya naam terjatuh ke dalam ya kesembronoan. Fakta sara wa tabaudihim, dan saling berjauhannya akidah-akidah mereka tadi. Fakta sara sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meringkas fi hadhihi al-akhruf, pada huruf-huruf kalimat ini, ala ma yubayyinu bi jami'uhum, atas sesuatu yang bisa menjelaskan dengannya seluruhnya akidah-akidah mereka. Intaha. Masya Allah. Ini hadis kalau sudah di tangan para ulama, maka kita akan bisa ya mencernanya dengan baik. Ya, terkadang kita baca hadis tapi nggak paham maknanya. Ternyata yang mereka lah jalan menuju ya ilmu Allah dan juga Rasulnya. Siapa mereka? Para ulama. Sehingga tidaklah kita, kewajiban kita ya yang jauh daripada ilmu, ittiba dengan jalan apa yang dituntunkan dan dibimbingkan kepada kita melalui lisan-lisan para ulama. Ya, al-akabir, orang-orang yang tua mumpuni dalam ilmu. Nah, wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'budah haqqan aw bihaqqin illallah wahdahu. Tidak ada sembahan yang hak atau dengan hak kecuali Allah semata. Nah, wa huwa fi mawadhi'a min al-Qur'an, dan yang seperti ini banyak disebutkan tempat-tempat dari Al-Qur'an. Wa ya'tika fi qaulil baqa'i sarihan. Sebagian mengatakan biqa'i. Dan akan datang pada ucapan biqa'i secara jelas. Qauluhu wahdahu ta'kidun lil itsbat. Wahdahu ini sebagai bentuk ta'kid. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut dengan ta'kid, penguatan ucapan. Imma dengan tikrarul kalimat, dengan mengulangi sebuah kalimat, atau dengan sesuatu yang menunjukkan kepada ta'kid. La syarikalah ta'kidun linnafi. Ucapan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, penguatan untuk penafian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, penguatan. Qalahu al-hafidh kama qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Al-Baqarah 63 ba'dal mi'ah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Ini yang sering kita bawakan, ayat yang suka dipakai oleh ya kaum wathaniyin, para penyembah berhala, Nasara, Yahudi atau yang lainnya, yang mengatakan bahwasannya kita sama-sama punya Tuhan, jangan saling mencela. Agama kita sama-sama agama samawi, sehingga sebagian mereka ingin menyatukan apa antar agama. Dianggap semua agama itu betul. Ya, di antara hujahnya adalah wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan-Tuhan yang satu. Ya. Nah, ini di antara sya'nu ya ad-dhalin wal mudallilin, orang yang sesat dan yang menyesatkan, yang menggal ayat-ayat ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam rangka untuk ya menggiring kaum muslimin sesuai dengan apa yang mereka pahami, dan akan tersingkap dengan keberadaan para ulama. Nah, wa qala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Dan tidaklah kami utus dari sebelummu wahai Muhammad dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka sembahlah. Jadi inti daripada rasul-rasul sebelumnya sampai kepada akhirul rasul khatamun nabiyyin Muhammad adalah satu, yaitu agama tauhid, agama Islam, cuman berbeda-beda syariat dan berbeda-beda cara. Adapun maknanya satu, yaitu dalam rangka untuk mentauhidkan dalam peribadahan hanya kepada Allah. Wa qala wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Al-A'raf 65. Dan ucapan Allah wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud, dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah, tidaklah kalian memiliki dari Tuhan selainnya. Fa'ajabu raddan alaihi biqaulihim, maka mereka kaumnya menjawab, membantah apa yang diserukan oleh Nabi Hud dengan ucapan mereka hampir sama. Tashabahat qulubuhum, orang-orang yang sesat itu hati mereka sama, walaupun berbeda ungkapan tapi maknanya sama. Nah, aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, apakah engkau datang kepada kami agar engkau mengajak kami hanya beribadah kepada Allah semata, dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Ya, kaumnya Nabi Hud membantah Nabi Hud dengan ucapan ini. Demikian pula kaumnya Nabi Muhammad, Quraisy. Ya, apakah engkau datang wahai Muhammad supaya engkau ya memerintahkan kami meninggalkan tuhan-tuhan kami yang banyak ini dan menyembah satu Tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab wa la syai'un ajib, ini sesuatu yang sangat menakjubkan bagi kami, enggak mungkin. Hampir sama jawabannya, enggak ada ya perbedaan. Apakah engkau kalian melarang kami untuk pergi ke kuburan tabarruk ya di kuburan pekuburan orang-orang soleh? Sesungguhnya sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak kami dapati pada bapak-bapak kami. Sama jawabannya, cuma beda-beda ungkapan saja. Qala wa qala ta'ala Al-A'raf ya ayat 70 yang ke-70. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ya. Al-Hajj 62. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak disembah, hak untuk dituhankan, tidak ada yang lain. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa yang kalian sembah, yang mereka sembah dari selain Allah, huwal batil, itu semuanya batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha ya tinggi lagi maha besar. Nah, ilah yang hanya ya wajib dipalingkan padanya sebuah ibadah satu, yaitu Allah. Ilah-ilah yang lain, sesembahan-sembahan yang lain, jadi makna Tuhan itu sesembahan. Setiap sesembahan pada masa itu dikenal dengan sebutan ilah, Tuhan. Ya, tetapi siapakah dari Tuhan-Tuhan tadi yang berhak? Hanyalah Allah. Ini dalilnya. Dalil bahwasannya makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah adalah ayat ini. Al-Hajj Tani wa Sittin, yang ke 62. Dalil ya, bahwasannya makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah, dan bukan makna-makna yang sering kita dengar, la ma'budah illallah, la khaliqa illallah. Ya. Ini salah. Fatadhammana dhalik. Ya, kenapa hal itu salah? Kalau kita hanya mengatakan la ma'budah illallah, ya tidak ada sembahan kecuali Allah, ini berarti kita menetapkan seluruh daripada sembahan itu adalah Allah. Nasara menyembah salibnya itu adalah Allah. Yahudi menyembah ya, ya, sesembahannya, ya, benteng-benteng yang mereka anggap sebagai benteng suci itu juga Allah. Ya, kuburiyun yang mereka datang tabarruk ke pekuburan-pekuburan orang saleh itu juga Allah. Kenapa? La ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi semua sesembahan itu Allah. Ya. Nah, ini kesalahannya. Fatadhammana dhalik nafyul nafiy al-ilahiyyati amma siwallahi wa hiya al-ibadah. Kandungan dari hal itu semuanya penafian ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ilahiyyah maksudnya adalah ibadah. Kalau uluhiyah maksudnya adalah ketuhanan. Wa itsbataha lillahi wahdahu la syarika lah, dan hanya menetapkan ibadah ilahiyah tadi hanya Allah semata, tidak sekutu untuknya. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriru wa yuqarriruhu wa yursyidu ilaihi. Al-Qur'an dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya adalah tentang penjelasan tentang apa? Tauhid. Menetapkan tauhid dan mengarahkan ke sana. Adapun ahkam tadi sekedar muktaba dari tauhid. Fal ibadatu bi jami'i anwa'iha. Ibadah dengan seluruh macam-macamnya, baik ibadah qauliyah, baik ibadah badaniyah, ya, baik ibadah qalbiyah, baik ibadah tarkiyah. Semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan oleh lisan, zikir, ya, ucapan-ucapan yang baik, ibadah yang dilakukan oleh hati, keyakinan-keyakinan yang baik, ibadah yang dilakukan oleh badan, ma'ruf, ya, yang dilakukan anggota badan kita, atau ibadah yang sifatnya tarkiyah, kita meninggalkan larangan Allah. Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innama tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wa tadallul. Dan hanyalah keluar peribadahan itu an ta'alluhil qalbi, yaitu dari penuhanan hati, ta'alluh ya, mempersembahkan persembahan hati dengan sebuah ibadah ya, bil hubb, didasari dengan cinta, wal khudu' wa tadallul, tunduk dan merendahkan diri. Jadi kalau orang itu beribadah, ini menunjukkan pengagungan hatinya dengan kecintaan, dengan tunduk dan merendahkan diri. Raghaban wa rahaba, baik dengan ya semangat, ya dengan penuh harap, dan wa rahaba ya, dengan rasa takut. Ya, kalau misalkan dia datang ke pekuburan, ya, dia menyembah, pasti dalam hatinya ada kecintaan, ketundukan, dan menghinakan diri, harap-harap cemas, ibadah. Wahada kullu la yastahiquhu illallah ta'ala. Dan yang seperti ini, ya, penghambaan hati yang didasari dengan cinta, tunduk dan merendahkan diri, harap dan cemas, tidaklah berhak untuk mendapatkan dari kita kecuali hanyalah Allah. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah, ya, berbeda saat beribadah kepada selain Allah. Dia bisa khusyuk, ya, jika dia beribadah di samping kuburan dan meminta barokah kepada penghuni kubur. Namun ketika dia beribadah kepada Allah, dibarengi dengan rasa kesal, rasa malas, rasa sombong. Nah, ini diantara daripada muslihat syaitan untuk menggelincirkan seorang manusia. Seperti hati-hatinya orang musyrik dan orang-orang kufar, munafikin, isma'azad, ya, mereka kesal, jengkel, ya, jika disebutkan di tengah-tengah mereka Al-Quran. Kama taqaddama fi adillati hadzal bab wa ma qablahu, sebagaimana telah berlalu pada dalil-dalil bab ini dan yang sebelumnya. Faman sarafa min dalika syai'an li ghairi Allah faqad ja'alahu niddan lillah fala yanfa'uhu ma'a dalika qaulun wala 'amal. Maka barang siapa yang memalingkan dari hal itu sedikit pun, satu macam pun, satu bentuk pun kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan dia tandingan bagi Allah. Maka tidak akan bermanfaat untuknya dengan perbuatan itu, ucapan tidak pula amalan. Nah, dzikru kalamin ulama'i fi ma'nal ilah, penyebutan ucapan para ulama tentang makna apa itu al-ilah. Qataqaddama kalamu Ibni Abbasin wa qala al-waziru Abul Mudaffar fil ifsah qawluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi ay yakuna syahidu aliman bi an la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lan annahu la ilaha illallah. Muhammad ayat yang ke-19. Qala wasmullah murtafa'un ba'da illa min haythu annahu al-wajibu lahu al-ilahiyah fala yastahiquha ghairu subhanahu. Telah berlalu ucapan Ibn Abbas tentang masalah ini. Berkata Al-Wazir Abu Mudhaffar dalam kitabnya Al-Ifsah, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, persaksian tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, menuntut, ya, menuntut seorang yang bersaksi itu dia orang yang memiliki pengetahuan. Kalau dia tidak punya pengetahuan, bagaimana dia bisa bersaksi? Ya, artinya dia dusta. Persaksiannya tadi persaksian apa? Zura, dusta, ya, menipu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, terkadang mereka tidak mempersaksikan, sekedar mengucapkan. Maka Rasul mengatakan man syahida, bukan man qala saja, man syahida. Ya. Nah, barang siapa yang bersaksi, karena persaksian menuntut kepada ilmu. Ya, mengenal daripada apa yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita orang Arab asli, ya, tanpa kita perlu belajar, kita sudah paham. Maksudnya adalah harus kita tinggalkan seluruh bentuk ibadah. Ya. Kecuali hanya kita berikan kepada Allah. Tetapi, ya, karena keberadaan kita ini orang ajami atau orang Arab yang hidup pada masa kini, yang mereka tidak paham dengan ilmu bahasa, mereka perlu, ya, menuntut ilmu. Ya, sehingga tidak keluar dari lisannya melainkan dibarengi dengan ilmu pemahaman terhadap kalimat yang sangat agung. Ya. Tidak hanya menyuruh kita kepada ikhlas, kalimatnya sendiri membimbing kepada kita untuk senantiasa ikhlas. Tidak ada satu kalimat yang sama seperti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satu kalimat yang kita bisa mengucapkan kecuali tanpa menggerakkan bibir, kecuali kalimat la ilaha illallah. Tanpa kalian gerakan bibir, kalimat la ilaha illallah akan keluar sempurna. Sehingga seseorang yang dia diam, menutup mulutnya, dia bisa mengatakan la ilaha illallah, mengajarkan kepada dia untuk senantiasa berbuat ikhlas. Ini dia daripada ajaibu kalimat la ilaha illallah, keajaiban kalimat la ilaha illallah. Ya, dari kalimatnya sudah nyuruh kita untuk berbuat ikhlas. Ya, dalam mengucapkan. Demikian juga ketika dalam apa? Peribadahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka berilmulah, ketahuilah, tidak ada sungguhnya perkaranya, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Qala wasmullah, nama Allah, ya, murtafa'un ba'da illa, ismun yang terletak setelah illa, kalau dia dirafa itu kedudukannya sebagai badal. Kalau dinasab maka istitsna. Kenapa dia dirafa sebagai badal? Min haitsu annahu alwajib lahu alilahiyah, dari sisi bahwasanya dialah yang wajib untuknya sebuah ibadah, sebuah penghambaan. Ini masya Allah, tata bahasanya pun ya mengandung makna. Makanya jangan sembarangan, ilmu nahwu itu suatu saat menjadi fardu ain. Ya, walaupun hukumnya fardu kifai, fardu kifayah, tetapi pada suatu saat menjadi fardu ain bagi siapa yang mau menerjemahkan Al-Qur'an dan mau menyampaikan Al-Qur'an. Jadi ilmu-ilmu yang ada ini ya secara nas, secara realita ya terkadang bisa kifai, terkadang bisa apa? Aini. Individu wajib. Nah, seperti ilmu nahu binisbah kepada kita ya, yang tidak terjun dalam bidang terjemahatul Quran, kifai, cukup. Ada orang yang bisa, alhamdulillah. Kita enggak wajib. Tetapi kalau kita yang terjun ya untuk menerjemahkan Al-Qur'an, ya maka ilmu nahu fardhu ain binisbah kepada dia. Ya. Baik. Demikian juga orang yang berkhutbah, ilmu yang hendak dia sampaikan fardu aini untuk dia pelajari, khusus binisbah kepada dia tanpa kepada yang lain. Nah, fala yastahiquha ghairuhu subhanah, maka tidak berhak ilahiyah, ibadah dengan segala bentuknya, penghambaan dengan segala bentuknya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib Allah Ta'ala alam suat. Itu diantara apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang seputar hadis yang disebutkan dalam matan tadi. Masih beberapa kalimat, lumayan panjang, penjelasan dari para imam tentang seputar hadis yang disebutkan tadi, tadi dari sahabat Ubadah Ibn Shamit. Allah Ta'ala alam suat. Kalimat wahdahu takyidu lil isbat, yakni penguat dari kalimat la ilaha. Terus la syarika lah. Enggak. Takyidu lil isbat berarti illallah. Illallah. Itu balik itu. La syarika lah takyidu lil nafsi. Nafsi berarti la ilaha. La ilaha illallah itu kan ada yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nah, dalam urutan di sini itsbat dulu baru nafi. Berarti apa? Wahdahu, ini penguatan illallaha wahdahu. Seperti itu. Kalau la syarikalah takkid untuk la ilaha. La ilaha penafian, tidak ada Tuhan. Illallah hanya Allah penisbatan, penetapan dan penafian. Wahdahu menetapkan hanya Allah, la syarikalah penguat penafian selain Allah. Seperti itu. Allah alam sah. Yakfi insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.